Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, ditunduki dan juga dihormati. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan juga segala kebutuhan kita terpenuhi dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Lalu kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Dan juga dijadikan ibadah buat kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih melanjutkan bahasan kita di Minhajul Muslim, masalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan kita masuk ke poin ke-9, tidak menimpahkan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Sekali lagi, tidak menimpahkan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Yang dimaksud dengan tidak menimpahkan keburukan, apapun sifatnya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Misal, kata para ulama menatapnya dengan tatapan yang sinis, sehingga membuat saudara muslimnya takut atau berkecil hati atau merasa direndahkan. Itu hal yang paling kecil dalam masalah keburukan. Atau mungkin seseorang memalingkan pandangan wajahnya, atau misal memberikan isyarat dengan mulutnya seakan-akan menganggap bahwasanya perkataan muslim saudaranya di hadapannya adalah hal yang tidak penting, atau misal memotong perkataan yang sedang diucapkan sama dia sementara dia sedang berbicara. Semua itu hal-hal buruk dan hal yang dibenci. Karena kita sendiri kalau lagi ngomong tidak suka kalau dipotong pembicaranya. Maka tentu siapapun muslim di hadapan kita juga sama. Teman-teman sekalian, tidak boleh dalam hati seorang muslim ada sombong. Dan sombong itu menganggap remeh orang lain atau menolak kebenaran. Kebanyakan kita terkurung dengan upaya syaitan menyesatkan dan menjerumuskan kita pada kesombongan dengan masalah adanya jenjang pendidikan, jenjang sosial, jenjang ekonomi. Misal, Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi seseorang di antara kita harta, kaya raya, punya segala macam transportasi, tempat tinggal, pakaian yang bagus, segala macam kebutuhan dia bagus. Maka syaitan menunggangi pada diri orang ini kesombongan. Dia kalau lewat melihat ada seseorang yang beda dari sisi jenjang ekonomi itu, dia tiba-tiba menganggap remeh. Terlintas misal dari tatapan mata, dari cara membentuk mulut atau bibir, kesannya menganggap remeh, memotong perkataan orang, tidak menganggap penting. Mungkin karena orang itu bawahannya, tetangganya yang lebih miskin atau lebih susah hidupnya, atau susah hidupnya dibandingkan dia. Ini semua teman-teman sekalian masuk dalam hal yang dibenci, keburukan. Tidak boleh ini. Atau misalnya jenjang sosial, dia merasa negaranya misalnya negara adikuasa. Pada saat dia datang ke negara lain, dia menganggap negara itu negara kecil, penduduknya sedikit. Dia merasa negaranya adikuasa padahal tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Maka kemudian dia menganggap remeh seseorang. Atau dia tinggal di sebuah komplek, kemudian dia tidak mau melirik orang-orang yang ada di sebelah tembok komplek itu, karena memang rumah mereka rumah-rumah kayu, rumah biasa. Atau mungkin dia melihat seseorang yang mengumpulkan sampah di jalan dengan pakaian yang kotor. Mungkin hanya berharap orang ini mengeluarkan duit 10.000, 20.000 rupiah untuk diberikan agar dia bisa makan. Tapi dia dengan sombongnya tidak mau melihat, tidak mau membantu. Jangankan bantu, melihat aja tidak mau. Apalagi kalau kita sudah bicara masalah salaman misalnya. Atau mengajak ngobrol orang-orang susah ini. Padahal sabda Nabi SAW jelas sekali, Sesungguhnya kalian diberikan rezeki oleh Allah karena orang miskin di antara kalian, karena salat, karena doa, salat dan ketulusan juga keikhlasan orang miskin di antara kalian. Misal kelebihan fisik juga begitu. Seringkali kalau kita melihat ada orang mengurai punya kekurangan fisik yang kita tidak milikin, mungkin warna kulit, mungkin jenis rambut, mungkin jenis kulit, mungkin postur tubuh, apa sajalah. Maka seorang mukmin harus tahu bahwasanya di sini dia harus merendah, tidak boleh malah dia menganggap orang lain kurang, menganggap orang lain berendah daripada dia. Ini semua hal keburukan, teman-teman sekalian, dan tidak boleh ada dalam jiwa seorang muslim. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau sudah muncul dalam hatimu sedikit pun dari rasa kesombongan, maka hati-hatilah, karena sudah cukup dengan sedikit itu membuatmu tidak bisa mencium bau surga apalagi masuk di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Ya. Kita boleh menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tapi merendahlah. Merendahlah. Sesekali jenguk tetangga, lihat keadaan ekonomi orang yang kurang. Sedekah, kalau memberikan sedekah kepada orang lagi ketuk kaca di lampu merah, jangan cuma buka sedikit jendelanya kemudian keluarkan dua jari, itu pun cuma dijepit 500 rupiah atau 1000 rupiah. Turunkan jendelanya, salaman sama dia. Kalau dia sesama jenis, "Assalamualaikum Pak, salam, tinggal di mana? Bapak kenapa lakukan ini?" Memang tidak ada pekerjaan, mungkin dalam satu menit kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang dia. Mungkin dia bilang, anak saya mau sekolah, saya enggak punya uang, SPP-nya sekitar 200 ribu rupiah. Baik Pak, ini 200 ribu silakan ambil. Kita bayarkan SPP dia sehingga dia bisa sekolah anaknya, maka selama itu sampai anak itu berhasil nanti, walaupun kita tidak biayai semua hidupnya, tapi jenjang karir sekolahnya bisa berlanjut justru karena 200 ribu yang kita lakukan, yang hampir dia dikeluarkan dari sekolah sudah cukup menjadi amal jariah buat kita. Hanya dengan diskusi dan bicara ringan satu menit, bukankah kita bisa mengajarkan sebuah hadis kepada anak-anak yang datang nyanyi-nyanyi dekat kaca mobil, daripada kita biarkan dan muncul sedikit rasa kesombongan dalam hati, menganggap kita lebih hebat daripada dia atau lebih baik hanya karena kita menggunakan mobil. Dan ini teman-teman sekalian harus dihilangkan semua, karena itu hak seorang muslim. Tidak boleh sampai ada keburukan atau hal-hal yang dibenci yang kita timpakan padanya, termasuk dalam hal ini tadi saya bilang banyaknya manusia terjerumus dalam kesombongan. Bukankah syaitan sudah cukup menunggangi teman-teman sekalian keadaan kita hanya kena pakai sepatu baru, hanya kena pakai baju baru? Bukankah cara jalan kita sudah berubah hanya dengan pakai sepatu baru atau hanya dengan pakai baju baru? Sampai kata para ulama, kalau terlintas dalam hatimu sedikit kesombongan, maka bungkukkanlah badanmu. Dan kalau kau melihat, kata Hasan Basri, seseorang yang lebih tua di hadapanmu, siapapun dia, bagaimanapun keadaan fisiknya, maka selalulah ucapkan bahwasanya dia lebih tua dari aku, maka berarti dia lebih banyak amal solehnya. Dan kalau kau melihat orang lebih muda daripada kamu, maka ucapkanlah, orang ini lebih muda, maka mungkin dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada di lingkup merendah pada saat itu, dan jauh dari hal yang bisa membuat saudara kita ya, merasa terkucilkan, atau kita menimpakan keburukan ataupun sesuatu yang dibenci olehnya, sebagaimana kita benci buat diri kita sendiri hanya karena pintu-pintu syaitan dibuka. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, tidak menimpahkan keburukan pada muslim atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2564. Kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Diharamkan darahnya maksudnya tidak boleh ditumpahkan tanpa udzur syar'i. Kalau kita pemerintah, ada orang yang jelas-jelas melanggar, dia membunuh atau misalnya dia mencuri, kemudian ada hukum Islam diterapkan, dikisos kepalanya atau dipotong tangannya, itu lain. Ada perintah sang pencipta di situ. Tapi kalau tidak ada, apa hak kita teman-teman sekalian memukul, menonjok orang lain hanya karena dia bawahan kita misalnya, atau hanya karena kita merasa kita kakak kelas, senior misalnya, menonjok orang? Saya subhanallah pernah lewat di salah satu jalan di Jakarta, saya melihat ada dua orang laki-laki di pinggir jalan, lalu yang satu marah-marah sambil tonjok-tonjokin wajahnya orang itu, dan yang satu seperti ketakutan sekali. Allahu a'lam, itu mungkin adiknya, bawahannya kah. Tapi subhanallah, saya melihat kok bisa ada manusia seperti ini ya. Siapa dia sampai mau melakukan perbuatan itu kepada orang lain? Bukankah kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kasihani orang yang ada di muka bumi dan yang di langit akan mengasihanimu, gitu kan? Tidak pernah kita temukan Nabi SAW menonjok-nonjok orang, atau para sahabat disebutkan riwayat, gitu kan? Kecuali memang orang itu berhubungan dengan hukum syar'i. Kasus pernah Nabi SAW menyuruh orang Yahudi yang jelas-jelas mencuri, lalu kemudian dia tidak mau mengaku. Nabi SAW dapat wahyu dan mengatakan pada Yahudi itu, wahyu turun kepadaku, kau mencuri. Dia bilang enggak. Maka kata Nabi SAW kepada Zubair, Zubair, hukumlah orang ini. Maka Zubair, oleh Zubair digebukin orang itu. Karena perintah Nabi SAW supaya dia mengaku itu beda. Berhubungan dengan masalah penjahat-penjahat, tapi itu pun yang menanganinya adalah pihak pemerintah. Karena Nabi SAW sini pemerintah, bukan individu. Bukan individu. Jadi harus kita garis bawah ini teman-teman sekalian, supaya tidak terbuka pintu-pintu syaitan itu. Diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, tidak boleh menipunya, tidak boleh utang dengan dia, tidak mau bayar, haram semuanya. Percuma, biar antum mengambil miliaran rupiah karena manipulasi data, atau karena utang sama seseorang muslim, atau misal menjadikan dia sebagai target untuk ditipu, kita ajak dia berbisnis, lalu kemudian sudah tahu kita akan menipunya. Sengaja kita memanipulasi keadaan. Ini semua haram hukumnya. Dan tidak ada manfaatnya harta itu. Dipastikan akan berbahaya buat si penipu. Ini maksudnya diharamkan hartanya. Dan juga diharamkan kehormatannya. Gak boleh diganggu istrinya. Gak boleh diganggu anaknya. Gak boleh dirusak namanya dengan gunjing, ghibah. Termasuk sekarang luar biasa media-media kita ini menggunjing sesama muslim. Setiap hari ada saja toko yang menjadi target. Sama masalah sama suami istri, masalah sama istrinya, masalah sama suaminya, masalah sama anaknya, masalah sama pembantunya, masalah sama kerjaannya, segala macam dikorek-korek. Sampai kadang-kadang sengaja dipasang kamera tersembunyi untuk mencari aibnya orang lain. Ini mencoreng kehormatan, dan dalam Islam tidak ada itu. Tidak ada sama sekali. Kalau kita melihat aib dari seorang muslim, tugas kita adalah menutupi aib tersebut. Kata Nabi SAW, man satara musliman fi dunia, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad nomor 22555 dan Abu Daud nomor 5004 dengan sanad yang sahih. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lain. Boleh sama sekali. Pernah ada seorang sahabat teman-teman sekalian bawa pedang, pedangnya enggak diapa-ngapain, cuma dipasang di pinggangnya saja, tapi tidak punya sarung pedang itu. Sehingga kalau ada orang yang berpapasan mungkin bisa kena di pasar Madinah. Waktu baginda Nabi SAW melihat, beliau mengatakan, beritahukan kepada orang itu agar membungkus pedangnya agar jangan sampai dia menyakiti saudaranya muslim. Padahal dia enggak niat apa-apa. Dia enggak niat apa-apa. Teman-teman, antum lagi bawa barang, tahu ini barang kalau ditaruh di motor mungkin bisa ganggu orang lain di sebelah, bisa berbahaya, lalu ugal-ugalan, nggak bisa ini, nggak bisa. Antum bawa barangnya hati-hatilah, jangan sampai menyakiti orang lain ya. Ada orang subhanallah kadang-kadang sudah salah, dianya yang marah-marah. Ini luar biasa ini ya. Ini dalam bahasa Arab dikatakan akhasyafan wa su'akilah, dua keburukan bersatu dalam satu perbuatan. Orang-orang Arab dulu, kalau seandainya ada penjual kurma, kurmanya yang dipajang bagus, kemudian pada saat dibungkusin orang lain kurma yang buruk, khasaf namanya, kurma yang kering, gitu kan. Kemudian pada saat ditimbang, kurang lagi timbangannya. Maka dua keburukan, sudah kurmanya buruk, kemudian timbangannya lagi kurang. Maka ini ditarik dalam semua perilaku yang seperti itu. Sudah mau utang sama orang, kemudian dia menggunakan intimidasi. Mau minta tolong sama seseorang, tapi minta tolongnya dengan kasar dan seterusnya. Ini semua tidak boleh teman-teman sekalian. Atau dia salah, dia yang marah-marah gitu. Saya sering lihat di Indonesia ini ada beberapa kejadian. Kayak misal kita lagi jalan, kemudian kita lagi jalan ada orang yang datang nabrak gitu. Jelas-jelas dia yang salah. Loh, yang ditabrak malah dikeroyokin. Kok jadi terbalik ini? Mungkin hanya karena dia pakai mobil, ini yang nabrak pakai motor. Nggak bisa, saudara. Salah ya salah. Orang yang jatuh pakai motor, kenapa kamu nabrak? Harus adil di sini. ini enggak, kamu harus bawa ke rumah sakit, kamu harus begini. Kalau kita mau minta tolong, sudahlah, kita tahu tadi orang ini salah, maka bantulah, gitu kan, bawa ke rumah sakit, bisa dibantu, karena dia lagi benar. Enggak boleh spontan karena orang pakai mobil lalu kemudian kita main salahin orang, enggak bisa, gitu kan. Saya pernah mengalami keadaan, pernah saya jalan satu kali pakai mobil, ada orang entah dari mana, tiba-tiba dari belakang saya jalan tidak ada salah, terus nabrak mobil itu. Mobil itu saya parkir ke sebelah, tiba-tiba ada orang datang, kemudian mengatakan, Pak ini Pak, dia kenapa ditabrak, kenapa begini, ribut. Orang ini gak ada hubungannya sama sekali. Gak ada hubungannya. Terus saya bilang, ada apa Bapak, kenapa marah-marah? Dia bilang, Bapak ini tabrak. Enggak, saya gak nabrak. Mobil saya di depan, orang ini di belakang. Gitu kan? Tetap aja dia ngotot dengan beberapa temannya, saya berpegang pada kebenaran. Saya akan bawa orang ini ke rumah sakit, saya akan obatin, tapi bukan saya yang salah. Akhirnya saya berdirikan orang itu, saya tanya, Bapak yang salah siapa? Saya atau Bapak? Saya Pak. Baik, sampaikan ke mereka. Gitu kan? Saya akan bantu. Tetapi kalau saya disalahkan gak bisa ini. Ini sudah dua keburukan. Gak boleh. Itu kan berarti merusak kehormatan seorang muslim. Gimana caranya orang tidak salah lalu disalahin? Gitu kan? Gak mungkin ini teman-teman sekalian. Kita harus adil. Tapi kalau orang itu salah wajar. Kita ingatkan ingkar mungkar pada tempatnya. Ya. Ini sebuah tradisi yang saya lihat kayak jadi sudah biasa. Sampai ada orang menjadikan itu sebagai kebiasaan untuk mendapatkan duit. Sengaja dia tabrakin. Dia gak ada duit, dia tabrakin motornya ke orang lain. Kemudian akhirnya dia minta untuk dibawa ke rumah sakit dan dikasih duit. La haula wala quwata illa billah. Uang ini haram teman-teman sekalian. Haram ini. Gimana caranya? Mau ngambil dengan cara begitu? Kan gitu. Ini luar biasa. Ini harus diperbaikin. Dan ini semuanya hukumnya haram dan tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dan di sanadnya ada kelemahan, tetapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat hadis ini karena dia tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih, bahkan bisa jalan atau semakna, sejalan atau semakna. Kata Nabi SAW, لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذي. Seorang Muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya, sesama Muslim, dengan pandangan yang menyakitinya. Tadi pandangan sinis, ya, menganggap remeh dari tatapan matanya. Ini semua teman-teman tidak boleh sama sekali. Ingat, siapapun yang menganggap remeh orang lain, teman-teman, hati-hati, keadaan orang itu bisa berpindah pada antum. Hati-hati. Dalam sebuah kisah disebutkan seorang salafil ummah pernah cerita dari kalangan tabi'in. Dia bilang, saya masuk ke masjid, saya temukan ada orang lagi sholat. Dan orang itu khusyuk sekali sholatnya di pojok masjid. Sujudnya, rukuknya, bacaannya luar biasa. Terlintas di hati saya perkataan dan saya mengiyakan terlintasan itu. Oh, orang itu kayaknya riya. Karena orang itu pas lagi sujud nangis. Lalu terlintas dia bilang di hati saya, saya mengatakan orang ini kayaknya riya. Dia bilang gara-gara perkataan itu Allah mengharamkan saya menangis sebulan. Padahal orang ini tadinya suka nangis karena Allah. Dia bilang hanya terlintas di hati saya begitu dan saya mengiyakan, maka akhirnya saya terharamkan dari menangis sebulan. Kalau masih ingat statement Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya khawatir kalau melihat seorang wanita hamil lewat di hadapanku lalu aku berkata, ih besar ya perutnya, maka Allah membuat aku hamil. Statement ini mungkin sedikit ada seakan-akan lucu, tapi sebenarnya ini statement keimanan, di mana Umar mengatakan khawatir kalau ada penganggap remehan terhadap seorang muslim yang lain, sudah cukup Allah pindahkan masalah itu. Banyak di antara salaful ummah mengatakan tidak ada seseorang yang menganggap remeh orang lain, bahkan itu terjadi pada musuh sekalipun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalik keadaan. Kisah perang Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pasukan muslimin di atas 10.000 orang, lebih besar daripada pasukan kafir. Pertama kali pasukan muslim lebih banyak daripada pasukan kafir. Muncul di diri beberapa sahabat nganggap remeh, oh musuh, gampang kita kalahin. Maka yang terjadi, muslimin dikalahkan pada saat itu. Di awal peperangan dikalahkan. Makanya Nabi SAW membaca doa, minta dilindungi dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da, syamatan adalah menganggap remeh orang lain. A'da musuh. Enggak boleh kita anggap remeh teman-teman sekalian. Walaupun itu musuh kita. Apalagi kalau cuma saingan kerja, apalagi cuma sekedar saingan di komplek, saingan di yayasan, saingan di masjid. Apa urusannya? Apa hubungannya kita menganggap remeh orang lain? Itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ingat, menganggap remeh orang lain bisa pindah keadaannya ke kita. Dan itu banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka merendahlah teman-teman sekalian. Makin merendah, kata Nabi SAW, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang makin merendah di jalan Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi kita harus jagain. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid, innallaha yakrah adzal mu'minin. Sesungguhnya Allah sangat membenci siapapun yang menyakiti kaum mukminin. Menyakiti tadi apapun sifatnya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Enggak boleh kita sakiti dia, teman-teman sekalian. Dia berbuat salah, mau dinasihatin, nasihatin yang baik. Memang nasihatin lillahi ta'ala. Jangan nasihati karena orang ini punya ketenaran, lalu kemudian dinasihatin tujuannya supaya juga dia tenar misalnya. Enggak ada gunanya. Nasihat lillah. Para salaful ummah, kalau menemukan ada kesalahan dari saudaranya, apa yang mereka bilang? Kalau saya menemukan, kata sebagian ulama salaf ya, kalau saya menemukan ada seorang muslim di atas bukit berteriak dengan suara keras, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tahu apa artinya? Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Seperti perkataannya Fir'aun. Kalau saya lihat seorang muslim di atas bukit teriak dengan suara keras, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka saya akan berkata, saudaraku sedang membaca ayat. Saudaraku sedang membaca ayat, bukan dia mengaku Tuhan. Bayangin. Kalau ada di antara saudaraku muslim, di jenggotnya jelas-jelas dibasahi dengan khamr. Biasanya orang kalau minum tumpah di jenggotnya kalau jenggotnya panjang. Maka saya akan mengatakan khamr itu tertumpah atau ditumpahkan orang lain padanya. Saya tidak akan mengatakan dia minum khamr. Sampai begitu mereka menjaga. Jelas-jelas depan mata. Kalau saya melihat seseorang sedang berada atau berdua di sebuah tunggangan, laki-laki dan perempuan, aku langsung mengatakan pada diriku, itu adalah istrinya. Selesai. Ditutup semua pintu-pintu syaitan. Begitu mereka, teman-teman sekalian. Kita subhanallah selalu fudul, selalu mau cari tahu keadaan orang lain. Mobilnya gelap, dituntun, dilihat. Cari tahu siapa di dalam. Ada kerjaan. Sedangkan kalau kelihatan saja langsung sangka baik, apalagi sengaja mencari-cari. Untuk apa ini, teman-teman sekalian? Nggak boleh, kan gitu. Jadi bayangkan mereka begitu ya, sampai khamar. Bagaimana kalau di mall sini misalnya orang lewat, di sana ada karaoke. Kalau saya lewat depan situ, kira-kira antum kira apa? Kalau orang yang pikirannya tidak benar, kayaknya Khalid Basanama dari masuk tuh di dalam. Saya nggak pernah masuk. Jalannya memang lewat situ. Kalau pas lewat, gimana? Mungkin saja. Bayangkan ya, khamar jelas di jenggotnya bahasa, oh itu ditumpahkan pada jenggotnya. Jalan satu tunggangan bersama perempuan, oh itu istrinya. Kecuali jelas-jelas kita tahu itu kemungkaran, wajib kita ingkar mungkar. Hukum zahirnya, sangka baik. Hukum zahirnya, sangka baik. Apa kata Nabi SAW? Janganlah seseorang di antara kalian menceritakan kekurangan atau kesalahan sahabat-sahabatku, karena aku ingin keluar bertemu dengan mereka dalam kondisi dadaku lapang. Enggak ada masalah sama mereka. Nabi SAW larang tuh orang datang ngeluh-ngeluh, ngadu-ngadu, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, itu enggak ada dalam adab seorang muslim. Banyak orang begitu semua di majelis ilmu datang, bagaimana ustaz ini, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Itu apa? Apa manfaatnya? Daripada antum perbaikin diri sendiri, daripada sibuk dengan keadaan orang lain. Kalau kemungkaran ingkari, kalau kebaikan dukung, selesai, sederhana kok. Kau serepot-repot ceritain ke orang lain. Kecuali kita sedang menghadapi masalah, kita butuh solusi, silahkan tanyakan. Gitu kan? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, kata Nabi SAW. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Artinya ada pahalanya. Kalau enggak ada pahalanya untuk apa? Apalagi masuk ke ranahnya seorang muslim. Hati-hati. Hati-hati teman-teman sekalian. Antum di sini tinggal di apartemen. Mungkin banyak beragam macam model tetangga. Kita sangka baik teman-teman sekalian. Sangka baik sambil doakan. Kalau jelas-jelas kita tahu orang itu buruk, berzina. Tahu, kita tahu dia. Datang nasihati. Tutupi aib itu. Siapa tahu dapat hidayah. Dari mana kita tahu? Bukankah banyak di antara orang, di antara kita yang hadir di sini teman-teman, gara-gara dengar sebuah kisah orang soleh jadi baik? Bukankah kita bisa dengar sebuah ayat atau sebuah hadis kita jadi baik? Itu penting kan? Nasihatin. Jadikan semua orang muslim yang belum faham agama, jangan tiba-tiba suzon, sangka buruk dengan dia, atau tiba-tiba melaknatnya, atau apa saja, atau menganggap remehnya, padahal sebenarnya memang belum pernah sampai dakwah kepadanya. belum pernah sampai dakwah kepadanya, gitu kan? Sebagian ulama salaf mengatakan, aku kalau sudah menasihatin saudaraku muslim, sementara dia belum bisa menerimanya dan berubah, maka aku akan merasa dirikulah yang salah dalam menasihatinya. Bukan orang lain dilihatkan salah. Ini orang sudah kita nasihatin, kamu sholat, sholat itu wajib, gini-gini. Dia gak mau sholat. Maka apa perkataan ulama salaf dulu? Kalau saya sudah menasihatin seorang muslim dan dia belum berubah, aku akan berkata pada diriku sendiri kalau caraku atau retorikaku yang salah sehingga orang ini tidak menerimanya. Bukan orang lain langsung disalahkan. Orang itu sudah saya nasihatin, enggak usah nasihatin, percuma, larang semua orang nasihatin. Hah? Orang buruk tuh, semua orang tahu buruk gara-gara dari dia. Padahal dia baru nasihatin sekali. Ya? 2 kali, 3 kali, 100 kali. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, sabar, gitu kan? Harus begitu teman-teman sekalian. Harus sabar dan buru-buru. Jangan tergesa-gesa. Ada orang tersentuh dengan sekali pertemuan, sekali nasihat. Ada orang 2 kali, ada orang 7 kali. Ada orang yang banyak. Saya pernah menasihatin seseorang. Ini mungkin cerita sekitar mungkin 20 tahun yang lalu kali. Gitu kan? Orang ini merokok, orang ini duduk dengan luar biasa gayanya. Pada saat saya berkunjung di kantornya dengan seperti ada sifat kesombongan gitu kan. Udahlah saya nasihatin saja, mungkin saya tinggalkan. Subhanallah, berjalan waktu saya berpikir sudahlah, mungkin orang ini memang kuasa Allah, kalau Allah mau kasih hidayah. Saya bertemu beberapa waktu terakhir, saya heran melihat orang ini berubah total. Mungkin baru ketemu sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu, saya lihat orang ini berubah total semuanya. Udah ke masjid, Masya Allah, sudah memelihara jenggot, sudah mulai ngikutin kajian-kajian sunnah, Masya Allah, gitu, berubah. Jadi saya berpikir memang orang tidak mungkin sekali dua kali atau mungkin tidak sehari dua hari. Mungkin seminggu dia renungi, mungkin ada kasus terjadi dalam hidupnya lalu dia mengingat nasihat kita. Allahu'alam, kita enggak tahu. Tugas kita hanya bersangka baik. Tugas kita hanya berusaha untuk menutupi aib seorang muslim. Ya, dan seterusnya. Dikatakan juga dalam hadis yang lain. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 10 dan Imam Muslim nomor 40. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang sejati adalah yang selalu, yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ibnu Mas'ud berkata teman-teman sekalian, tidak ada sesuatu yang harus dipuasakan dan dipenjarakan paling lama dibandingkan lisan seseorang. Ini penjara mau ditentuin. Bicara emas saja, nasihat, tanya kabar, ilmu pengetahuan, yang lain diam. Jangan ucapkan yang tidak bermanfaat. Karena ucapan ada pertanggungjawaban. Beda dengan kita mendengar. Makanya Syurahbil Asy-Syu'bi rahimahullah berkata, saya belajar dari seseorang yang belajar di majelis saya. Aturan di majelis saya bertahun-tahun enggak pernah ngomong orang itu. Lalu saya tanya dan saya terus mengulangi pengalaman itu, saya sudah diskusi sama orang itu. Saya tanya, hai fulan, kenapa kau sudah bertahun-tahun ikut majelis saya enggak pernah bicara? Dia bilang, orang itu bilang, saya dengar, maka saya dapat manfaat. Dan pendengaran seseorang yang dia dengar hanya untuk dirinya. Enggak ada masalahnya sama orang. Baik saya terima, buruk saya tolak. Dan bagian seseorang dari lisannya adalah untuk orang lain. Kalau salah, dia harus memperbaikinya. Dan itu tidak gampang. Maka saya dengar, saya aman, dan saya diam, saya juga aman. Artinya, saya tanya sesuatu yang bermanfaat ya. Tapi kalau untuk hal yang tidak penting, untuk nunjukin di majelis ilmu kalau saya pintar, ini pertanyaan saya. Untuk apa teman-teman? Enggak cium bau surga itu. Antum sudah paham, alhamdulillah pulang amalkan. Begitu orang mukmin. Jadi manfaat buat kita. Enggak akan ada manfaatnya kalau dipakai untuk bersombong-sombong, untuk pamer sama orang, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menonjolkan sebagian orang yang bisa menjadi pelajaran, siapa yang paling ikhlas di antara mereka, siapa yang paling tulus, siapa yang memang mengejar akhirat, siapa yang selalu sangka baik dengan saudara yang muslim, Allah tonjolkan dia. Tapi kalau orang ini mau menjatuhkan sana sini, cuma mau cari ketenaran, cuma A, B, C, D, kita akan temukan orang ini cuma sebentar. Waktu Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muwatta, beliau pengen tulis dan beliau bilang sama murid-muridnya, murid-muridnya bilang, hai Imam, hadis yang Anda sampaikan tiap hari mulia sekali. Sampai ulama hadis mencap mengatakan sanad hadis yang emas adalah sanadnya Imam Malik dari Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Ini sanad emas. Kalau ini ada, pasti hadisnya sahih. Karena Imam Malik dengar langsung dari Nafi'. Nafi' adalah budaknya Abdullah bin Umar dan tinggal sama Abdullah bin Umar. belajar semua, dan ini ulama besarnya tabi'in, dan Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Maka beliau waktu murid-muridnya bilang, hai imam, kayaknya mesti anda tulis nih hadisnya, kita dengar semua, tidak semuanya kita hafal. Kata Imam Malik, bagilah, tulis. Dikasih nama Muwatta, kitab Muwatta. Waktu orang-orang yang selevel sama Imam Malik, yang pada saat itu dikenal juga sebagai ulama, sebagai da'i, banyak taklimnya segala macam, berlumba-lumba dengar Imam Malik tulis hadis, muncul ide tulis juga buku hadis. Mereka berlumba-lumba tulis, mereka namakan juga kitabnya Muwatta. Sampai waktu itu teman-teman ada ratusan Muwatta, ratusan kitab hadis namanya Muwatta. Mereka enggak namakan buku lain ya, curi idenya Imam Malik. Murid-muridnya Imam Malik tanya, hai imam, bagaimana pendapat anda? Anda nyusun buku ini, orang semua pada ikut-ikutan, gitu kan? Kata beliau kalimat mulia, orang yang berilmu faham. Maka nalillah fahuwa baq. Kalimat sederhana, bobotnya luar biasa, emas. Beliau mengatakan, manapun yang dikerjakan karena Allah pasti baq, baq itu kekal. Betul teman-teman, waktu terjadi suku Tatar menyerang Irak, merebut wilayah kaum muslimin, kebanyakan kitab Muwatta, bukan kebanyakan, semua kitab Muwatta yang disusun ratusan pada saat itu semuanya habis. Tidak ditahu di mana sejarahnya, ada yang belum buat dilempar di lautan, ada yang rusak dan segala macam. Dan kitab satu-satunya yang tinggal sampai sekarang kitabnya Imam Malik rahimahullah, kitab Muwatta. Bagaimana Allah menghantarkan keikhlasan itu kepada targetnya. Untuk apa bersaing dengan seorang muslim? Teman-teman sekalian, hadis mulia. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya muslim kecuali di atas kepalanya malaikat akan berkata, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kita lihat teman kita punya kekayaan. Ya Allah, limpahkan kekayaan lebih banyak lagi. Berkahi buat dia. Antum sadar gak? Waktu antum doain dia, antum sedang doain diri antum sendiri. Karena malaikat atas kepala kita mengatakan, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Doa malaikat mustajab. Kita lihat orang pintar. Ya Allah, berkahi kepintarannya. Keluarganya bahagia, ya Allah tambahkan kebahagiaan, gitu kan? Kalau kita doakan keburukan, misal kita mengatakan apa? Kenapa dapat begini ya? Mudah-mudahan usahanya bangkrut, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan kelebihan fisiknya jadi rusak dan segalanya. Gembira kalau saudara muslim kena tertimpa masalah. Maka ini teman-teman sekalian, sama saja dia sedang doakan dirinya. Karena malaikat bilang, kau dapat sama, kau akan dapat sama. Ya Allah jelekkan, nah kau juga jelek. Ya Allah bangkrutkan, kau juga bangkrut. Nah doa kita kepada Allah untuk dia belum tentu diterima, tapi doa malaikat kepada Allah untuk kita diterima. Kenapa enggak doain kebaikan? Saya lihat ini teman-teman di Saudi kental sekali ya. Tidak pernah saya temukan siapapun yang saya kenal atau tidak kenal di Saudi, misal dia tanya tentang saya, kemudian saya ceritain saya punya yayasan atau saya punya kegiatan bisnis seperti ini. Enggak ada orang mengatakan hasutnya terlihat misalnya, di mana ya? Kenapa kau bisa? Bagaimana caranya? Enggak ada. Mereka bilang, Masya Allah, semoga Allah berkahi akhi. Insya Allah jadi luas, jadi berkah, jadi banyak. Enggak pernah mereka tuh. Jadi sudah menutup pintu itu. Kenapa pemahaman tentang masalah ini? Kita kadang-kadang, subhanallah, baru buka kios kecil di Kalibata City. Sudah sorotan matanya orang luar biasa. Seperti kita sudah jadi miliarder bagaimana. Lewat matanya nyorot. Ini kenapa bisa buka di sini? La hawla wa la quwata illa billah. Lewat, Masya Allah, insya Allah diberkahi akhi, sudah mulai sewa, iya, mudah-mudahan pindah ke tempat yang lebih luas ya, Allah berkahi. Malaikat bilang, kau dapat sama, kau dapat sama, ingat ya, bawa pulang ilmu ini cukup buat saya ya, pulang amalin tuh teman-teman sekalian. Selalu doakan kebaikan, doakan istri, doakan suami, doakan anak, doakan orang yang bantu tunjukin parkir keluar, doakan semua kebaikan. Jazakallah khair, terima kasih, baik, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya ya, selalu kebaikan. Maka itu yang diharapkan, lisan kita bukan menyakiti muslim tapi malah memberikan kebaikan padanya. Karena dikatakan seorang muslim yang sejati adalah yang mana kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Memukulkah, mengambilkah, mencurikah dan seterusnya, ini masuk dalam masalah tangan. Kemudian hadis yang lain di poin ke-9 kita ini adalah hadis riwayatkan Ahmad nomor 6886, Tirmidzi nomor 2627, dan Hakim disebutkan dalam jilid pertama nomor 54 dengan sanad sahih. Kata baginda Nabi SAW, al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang sejati adalah orang yang kaum mukminin lainnya merasa aman dari gangguan diri dan harta mereka. Jadi ada orang, subhanallah, kita takut kalau orang ini ketemu dengan istri kita. karena matanya jelalatan, matanya sudah seperti orang yang mau menerkam istri kita. Ada orang begitu, subhanallah. Ada orang pernah bahkan bertanya di pengajian saya, "Ustaz, saya punya penyakit, saya suka ganggu istrinya orang." La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Habis manusia, sudah habis yang bukan jadi istrinya orang, penyakit syaitan goda. Ada orang, subhanallah, kita ketakutan, enggak masuk rumah kita ketakutan orang ini nanti ganggu, gitu kan. Ya, bahaya sekali. Ini yang dimaksud orang mukmin sejati, orang mukmin yang orang aman, merasa aman dengan dia, di harta kah, di kehormatan kah, di keluarganya kah. Ada orang kita ketakutan kalau nginap di rumah kita. Karena orang ini selalu terdengar suka mencuri misalnya. Tidak ada keamanan, gitu kan. Ini adalah orang-orang yang buruk semuanya. Orang yang buruk dan orang seperti harus dijauhi. Maka sifat orang mukmin, teman-teman, harus semua orang merasa aman dengan kita. Dibuat seaman mungkin. Dan ingat, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Adil mengawasi. Inna Allah kana alaikum rakhiba. Allah mengawasi kalian dengan sangat detail. Semua perbuatan, sekecil apapun, baik atau buruk. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berbuat seperti biji sawi, kebaikan dia pasti lihat. Lihat, kata ulama tafsir, di dunia ada kebaikan-kebaikan balasannya, dan di akhirat ada kebaikannya juga balasannya. Dan keburukan buruk juga sama. Sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihan. Begitu juga dengan di akhirat. Lalu untuk apa kita mengambil haknya orang lain, mengganggu mereka, untuk apa? Dan ini hak seorang muslim, harus dijaga, saudaraku seiman. Siapapun dia, yang penting dia muslim. Jangan anggap remeh fisik orang. Kadang-kadang, subhanallah, tadi saya bilang, jenjang pendidikan, kekayaan, sosial membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Mungkin ada seorang pengurus masjid, teman-teman sekalian, tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah, ijazah SD-nya pun tidak ada. Tapi tiap hari, Masya Allah, azan urus masjid, itu lebih afdal daripada ana dan antum. Lebih afdal tiap hari ngurus rumahnya Allah, demi Allah urus masjid ini dan masjid lain, teman-teman, lebih mulia daripada urus Istana Merdeka. Ini rumahnya Allah, itu rumahnya itu siapa? Semua jabatan manusia. Ini rumahnya Allah, walaupun musholat kecil itu orang lebih mulia. Berapa banyak orang diantara kita menganggap remeh orang-orang seperti ini? Mungkin dia pintar sekolah di Jakarta, S2, S3, mungkin sudah profesor. Orang tuanya di kampung cuma urus perkebunan dan pertanian, tidak ngerti apa-apa. Dia pulang kampung karena dia sudah biasa dengan bahasa-bahasa, ya, kosakata-kosakata akademik, maka akhirnya dia ketemu sama orang tuanya ngomong apa adanya, tidak ada pendidikannya, lalu muncul perasaan menganggap remeh. Ini gimana caranya, teman-teman sekalian? Gimana caranya kita merasa seperti ini? Ini semua harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan dan kita harus menjadi orang mukmin yang menghormati orang lain. Yang ke-10, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dengan menganggap remeh, bicara enggak melihat. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Angkuh ini masuk dalamnya perilaku, perkataan, gerak-gerik, bahasa tubuh. Semuanya kalau membawa pada kesombongan diistilahkan dengan angkuh, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4895, Ibnu Majah 4179 dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan secara khusus kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Ini perintah Nabi SAW, wahyu dari Allah langsung disuruh itu. Raja, pencipta, pemilik langit dan bumi yang memerintahkan itu. Jangan sombong. Kita tidak bakal bisa mencapai gunung yang besar, kita juga tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang, subhanallah, orang naik motor, suaranya ribut. Dia balap, kadang-kadang di depan rumah saya gitu, karena di pinggir jalan, balap, wah, ribut. Terus saya berpikir, habis itu apa? 10 meter, 20 meter suaranya ribut itu, sudah ganggu orang, bensinnya banyak yang terpakai. Ya. Iya, kalau tiba-tiba enggak mogok motornya. Gitu. Gak ada, apa gunanya? Sombong dengan 10 meter itu untuk apa? Apa yang mau disombongin? Ribut dengan itu, tunjukin kehebatan. Lewat di sebelah, ngong-ngong. Ngapain ngong-ngong? Untuk apa ini? Nunjukin kalau saya hebat. Terus ternyata orang yang sedang ditantang ini mungkin ahli bela diri, bisa dipatahin lehernya dia. Apa itu apa? Saya kadang-kadang lihat subhanallah ada orang sengaja ganti knalpotnya. Untuk apa ganti knalpot teman-teman sekalian? Buang-buang duit untuk apa? Ribut, ganggu orang, gak enak dengarnya. Dan itu pasti membawa pada kesombongan, gak bisa dikatakan tidak, susah. Karena sudah ribut pasti tujuannya untuk pamerin sama orang. Bukan, pamerin kekuatan tuh depan musuh di sana, di Israel. Nah itu otot-otot memperlihatkan di sana. Ribut suara di situ, di medan perang. Sahabat itu kalau ngomong satu sama lain sampai hampir tidak terdengar di antara mereka. Kena lembutnya, tapi di kancah peperangan suara mereka bisa membuat musuh-musuh pada takut. Itu laki-laki yang jantan, gitu kan? Bukan pamer-pamer depannya orang. Gitu. Ada orang subhanallah rumah tangga istrinya jadi bahan tempat, ya praktek sebentar memar di kiri, sebentar benjol kepala, sebentar ditarik rambutnya, sebentar ditendang. Ya akhi, otot kamu itu bukan untuk perempuan. Sana di medan perang, gitu. Bukan di rumah ini. Anaknya dipukulin ini segala macam. Padahal mungkin kalau di luar pengecut nih orang. Ada semua gunanya ini. Ya. Baik, saya akan bacakan dalil selanjutnya baru kemudian kita azan. Diangkat di sini sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2588. Ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Taala. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah melainkan Allah Taala akan meninggikan martabatnya. Lain dari itu, karena telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati beliau terhadap kaum muslimin, walaupun beliau adalah penghulu para rasul dan beliau tidak congkak serta tidak sombong sehingga beliau tetap berkenan untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam satu doanya beliau mengucapkan, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4126 dan juga Al-Hakim di jilid 4 nomor 358. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya seperti keadaan orang-orang yang miskin. Bukan Nabi minta supaya miskin hidupnya. Yang ini maksud adalah supaya saya bisa merasakan keadaan orang-orang miskin itu. Dan matikanlah aku dalam keadaan seperti mereka. Orang miskin itu biasanya tulus sekali, ikhlas, hilang barangnya gitu. Saya kemarin naik satu orang mengantar saya. Naik ojek gitu kan, saya lagi jalan. Terus dia cerita, saya lagi jalan, terus dia bilang sama saya, kebetulan saya bawa koper, jadi agak berat gitu kan. Terus saya bilang, Pak, biar saya yang bawa motornya. Bapak yang pegangin koper. Loh kok bisa, Pak? Ya gak apa-apa. Bapak ajak-ajak, anggap aja saya yang ngojek gitu kan. Ketawa dia gitu. Lalu dia di belakang saya. Sementara dia pegang koper saya di belakang, karena dia agak kecil badannya, maka beliau mengatakan pada saya, ini motor saya baru hilang kemarin gitu. Kemudian saya baru cicil 2 tahun, ini padahal sudah setengah mati, ya hilang. Terus bahasa terakhirnya itu yang sambil pelajaran, dia bilang apa? Tapi ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dan sekarang ini keluarga saya cicilkan saya motor ini, Pak. Saya berpikir, subhanallah ya, beratnya motor itu bagi dia mungkin 12-13 juta. Bukan dengan seperti sebagian orang yang Masya Allah mau gonta-ganti mobil bisa. Itu berat, tapi dia bisa dengan mudah mengikhlaskan. Itu keadaan orang miskin biasanya begitu. Jadi mereka gampang lebih dekat dengan keikhlasan, itu yang dimaksud di sini. Dan himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6269 dan Muslim 2177. Kata Nabi SAW, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi thumma yajlisu fi walakin tawassau wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia menduduki tempatnya, akan tapi lapangkanlah dan luaskanlah. Kalau mau masuk pamit baru masuk ke sebelah, gitu kan? Juga teman-teman jangan sampai kayak di masjid ada sudah dilowongkan tempat buat seseorang, jangan kita ambil. Emang sudah begitu. Ya sudah, ada saudara kita muslim, kita pindahlah ke tempat lain. Kalaupun kita mau, maka lebarkanlah atau luaskanlah. Dalam riwayat yang dikatakan, lunakkan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian supaya bisa masuk dalam saf. Tapi kalau kita pindahkan orang lain hanya karena dia tukang sampah, hanya karena dia orang yang tidak dikenal di masjid itu, maka ini semua tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Seperti biasa kita akan buka pertanyaan teman-teman sekalian setelah solat ba'da isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap tentunya pertanyaan kita sesuai dengan tema. Sekali lagi, pertanyaan sesuai dengan tema. tes. Kalau seandainya teman-teman tidak butuh pertanyaan, artinya sudah faham tema kita malam ini, alhamdulillah cukup diamalkan, diterima dan diamalkan. Jadi kita tidak butuh dalam majelis ilmu untuk mengetes orang ini sudah tahu atau tidak, karena itu bukan adab seorang muslim. Dan juga kalau kita sudah faham, alhamdulillah, itu target utama dari majelis ilmu, tinggal diamalkan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang bertanya di luar daripada tema, tidak kami jawab dulu ya. Dan insya Allah nanti kalau ada tema-tema di depan dari Minhajul Muslim yang sesuai dengan pertanyaan, akan kita jawab. Dikatakan sini, ketika mengutarakan dalil dari sunnah, apakah termasuk kesombongan karena sering dikaitkan dengan merasa benar sendiri? Bagaimana pendapat Ustaz? Beda, gak ada kesombongan di situ. Kalau seseorang menyampaikan kebenaran, gak ada hubungannya dengan kesombongan sama sekali. Sama sekali gak ada hubungannya dengan kesombongan, ya. Kalau seseorang menyampaikan ilmu dan dia menyampaikan argumentasi ilmu, dalil, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan tujuan memang ingin menjelaskan kebenaran, tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Tapi kalau ada orang sengaja berdebat, ingin menunjukkan kalau dia itu hebat, dia itu pintar, membolak-balikkan fakta, atau misalnya sengaja membaca beberapa buku dengan niat memang untuk menjatuhkan orang lain pada saat berbicara di masjid kah, di sekolah kah, di kampus kah, ini semua masuk dalam kesombongan. Jadi lihat di sini, lama-lama lebih niat sebenarnya. Tapi kalau kita sampaikan argumen kita apa adanya, menyampaikan, lalu ada orang mengatakan kamu merasa menang sendiri, ya itu pendapat dia, silahkan. Tapi kan saya menyampaikan karena ada hadisnya begini dan ada ayatnya begini. Kalau Anda punya dalil, silahkan. Kalau kita membuka pintu perdebatan, dan tidak boleh emosi orang kalau berdebat. Ya, apa adanya disampaikan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat sama seseorang sampai lawannya itu memerah wajahnya, gitu kan. Lalu kemudian Imam Syafi'i menyampaikan pada saat mau sudah pisah, pada sudah selesai perdebatan, Imam Syafi'i berdiri dan salaman sama orang tersebut, lalu berkata, tidakkah lebih penting dari perdebatan ini kita menjaga ukhuwah di antara kita? Lalu kemudian Imam Syafi'i bersalaman atau memulai salaman dengan orang ini. Jadi memang kita menyampaikan argumen pada saat dibutuhkan dan kontrol niatnya. Jangan karena ingin menjatuhkan atau merendahkan orang lain, insya Allah itu tidak masuk dalam masalah kesombongan. Jika meremehkan orang lain dapat berbalik kepada kita, apakah bisa disebut dengan karma? Apakah karma itu ada dalam Islam? Ya itu istilah ya, di Indonesia diistilahkan dengan hukum karma. Tapi memang dalam Islam kita tidak namakan karma, tapi kita mengatakan memang ada dalam dalil-dalil hadis Nabi SAW yang membuktikan kalau orang melakukan satu perbuatan, maka dia akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Kalau dalam hal keburukan, misal kita menggunjing orang lain, kita akan digunjing satu waktu. Kita memukul orang lain, kita akan dipukul. Memang ada hadis Nabi SAW berbunyi masalah itu, seperti misalnya kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas dengan perilaku yang sama. Hari ini kita jujur dengan seseorang, besok kita dijujuri. Hari ini kita bakti dengan orang tua, besok anak-anak kita bakti dengan kita. Kita setia dan tulus dengan pasangan, Allah juga akan menjadikan pasangan kita seperti itu, dan seterusnya. Gitu. Juga sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Juga hadis Nabi SAW yang lain cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Siapa yang berbakti pada orang tuanya, atau berbaktilah kalian pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dan jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, maka juga Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Itu dalam syariat. Tapi tidak pernah kita temukan ada istilah karma, ya. Saya tidak tahu ini di Indonesia digunakan apakah seperti itu, persis seperti hadis-hadis kita sampaikan. Kalau iya, maka kita mengatakan hadis Nabi SAW, kita bukan mengatakan istilah itu. Berarti dia yang sesuai dengan hadis Nabi, gitu kan. Bukan hadis Nabi yang menyesuaikan dengan istilah-istilah yang ada. Apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindarkan diri dari sifat ujub dan menyakiti sesama makhluk? Tentu saja secara khusus lafaz saya sekarang tidak teringat terus terang. Tetapi kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah SWT agar dihilangkan dari sifat sombong, ya, sifat merendahkan orang lain, seperti yang saya katakan sifat syamata, yang membuat ada doa Nabi SAW agar dilindungi dari syamatatil a'da, dari kesombongan yang diarahkan kepada musuh sehingga musuh mengalahkan kita, dan seterusnya gitu kan. Sampai para sahabat itu kalau mereka melihat di dalam benteng musuh sudah mulai mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki Islam, maka mereka sudah mengatakan, maka mereka saling mengatakan berita gembira, kalian sebentar lagi akan menang karena mereka sudah mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, berarti akan ada respon yang sama, balasan dari Sang Pencipta Allah. Tapi doa secara khusus terus terang saya sekarang belum terlintas, cuman cobalah ucapkan lafaz-lafaz sesuai dengan yang kita harapkan kepada Sang Pencipta Allah. Karena doa boleh kita mengatakan, ya Allah, karuniakanlah ya, untukku sifat merendah di hadapanmu, di hadapan para makhlukmu. Kemudian ya, hilangkanlah semua dari hatiku sifat sombong, sifat berbangga-bangga, riya, dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah SWT itu. Bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi sifat ujub dan sombong? Ketahuilah, setiap terjerumus dalam satu perbuatan salah, ataupun kita akan terjerumus atau baru ingin melakukannya, baik sudah terjerumus atau akan terjerumus, gitu kan? Maka kata kuncinya untuk meninggalkan, kita membaca ancaman Allah di dosa itu. Seperti masalah sombong, apa sih ancaman Allah? Oh ternyata kata Nabi SAW, sombong itu siapapun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, tidak akan mencium bau surga. Berarti masuk mencium surga tidak akan terjadi, apalagi masuk ke dalamnya. Ada ancaman. Coba baca 5-6 hadis tentang hal yang berhubungan dengan masalah ini. Sama dengan ujub. Ujub itu membangga-banggakan amal, bisa menghancurkan amal pahala. Lalu untuk apa kita sholat malam, teman-teman sekalian? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa baca Quran kalau kita hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia? Apa yang kita dapatkan? Pujian dia yang sepanjang lidahnya? Oh kamu hebat ya? Oh kamu soleh ya? Oh kamu soleha ya? Kamu kaya ya lah? Habis itu? Gak ada apa-apa yang kita dapatkan, gitu kan? Jadi gak ada gunanya sama sekali. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, jadikanlah dirimu terkenal di langit, maka seluruh yang di bumi akan mengenalmu. Dan janganlah kamu jadikan dirimu terkenal di dunia dan kamu asing di langit sehingga akhirnya kamu akan terasingkan di dunia. Jadi memang kita harus bagaimana menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan memahami bahwasanya sifat-sifat buruk ini dinilai buruk oleh Sang Pencipta, dan kita baca ancaman-ancamannya insyaallah kita akan tinggalkan. Sama dengan orang kalau berzina, orang bohong atau apa saja, baca ancaman Allah di dosa itu insyaallah kita akan tinggalkan, karena wahyu berbicara dengan hati manusia. Allahu a'lam. Ana menyampaikan amanah dari seorang akhwat untuk hal yang ditanyakan. Sekarang lagi maraknya bersedekah dengan apa ini? Makan gratis. Tapi si penerima sedekah harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu harus hafal surah yang ditetapkan atau membaca Quran terlebih dahulu. Apakah itu diperbolehkan? Sedangkan para salafus saleh tidak mencontohkan dalam cara bersedekah seperti ini. Tentu saja ada riwayat yang disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah menawarkan diri kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman radhiyallahu anhu majma'in, akan menyampaikan sebuah hadis karena beliau lagi kelaparan, lalu beliau meminta agar diberikan makanan dan beliau akan mengajarkan hadis. Dan itu tidak disalahkan oleh para sahabat. Seseorang menawarkan jasa mengajar, kemudian dia terima gaji, sesuatu yang tidak salah di situ. Ya. Sama halnya mungkin kalau kita mau mendidik. Misal kita katakan di sekolah kita, di kelas, ya, siapa di antara murid-murid di sini yang hafal surah Zalzalah, maka saya sebagai guru akan berikan kue ini. Misalnya kita kasih kue berapa potong. Bolehkah dalam Islam? Boleh. Tidak ada larangan itu. Karena kita ingin dia berprestasi. Saya pernah kasih contoh kalau kita lagi di lampu merah, ada anak-anak kecil datang nyanyi-nyanyi. Lalu kita ajarkan dia salam misalnya. Kita mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berapa kali lakukan, mereka enggak ngerti salam itu. Padahal mereka orang-orang muslim, anak-anak muslim. Karena tidak adanya pendidikan agama sama sekali. Mereka hanya disuruh oleh orang tuanya untuk meminta uang. Kadang-kadang saya ajarkan salam, kadang-kadang saya ajarkan sebuah kalimat, sebuah hadis, sebuah ayat. Kemudian setelah itu saya kasih uangnya. Tapi memang yang saya lakukan adalah dia baca atau dia tidak baca tetap saya berikan. Itu yang saya lakukan, gitu kan? Insya Allah sih kalau menurut saya tidak ada masalah dengan ini. kita ingin menarik orang lain untuk melakukan ibadah, kemudian kita berikan balasan jasa, gitu kan. Ini kita akan bagi makanan cuma-cuma buat Bapak Ibu sekalian, tapi kami minta agar Bapak Ibu bisa menghafal pada saat ini surah Al-Ikhlas misalnya. Bisa dibantu 4 buah ayat ya, terus ada yang ngajar ngaji, kemudian habis itu baru diberikan makan. Tidak, saya melihat tidak ada pelanggaran di situ. Ya, karena ini masalahnya kebaikan, dia mau menyampaikan kebaikan. Yang sudah saya bilang tadi ada riwayat yang menjelaskan masalah perilaku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ada? Enggak, jangan. Baik, cukup ini aja. Baik, karena yang sesuai dengan tema sudah selesai, maka kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin di luar tema, menurut teman-teman panitia tentunya. Apa yang harus dilakukan seseorang jika ingin bertaubat karena sering meninggalkan sholat di masa lalunya? Apakah dibenarkan jika dia mengqadha sholat-sholat yang dulu telah ditinggalkan, orang tersebut mengqadha sholat yang dulu setelah dia sholat wajib pada waktunya? Tidak pernah ada riwayat menjelaskan orang yang taubat kemudian dia mengqadha sholatnya. Bahkan ada riwayat Bukhari berbunyi, seseorang telah datang, wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa kami dan kami tidak disuruh mengqadha sholat kami? Di orang-orang yang pernah berbuat tidak sholat berapa tahun kemudian sekarang taubat, kenapa enggak disuruh ganti sholatnya? Tapi kenapa kalau tidak puasa disuruh bayar puasanya? Orang 2 tahun tidak puasa Ramadan, lalu dia taubat, dia harus bayar 2 tahun, 2 bulan itu. Kalau Ramadan puasa, kenapa kita disuruh qadha puasa tidak disuruh qadha salat? Maka pertanyaan Aisyah kepada wanita tersebut, "Aharuriyun anti?" Apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, itu penuh dengan orang-orang Khawarij. Mereka suka, kelompok Khawarij ini menisbatkan diri pada Islam, tapi mereka memvonis ya, bolehnya mengqadha sholat itu, gitu kan? Bolehnya mengqadha sholat. Jadi kalau 50 tahun enggak sholat, berarti 50 tahun dia harus bayar dengan cara habis sholat wajib mereka kerjakan berentetan semampunya, bisa sholat 100 rakaat ya 100 rakaat untuk membayar yang lalu-lalu. Maka ini pertanyaan sudah dilemparkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, apakah kamu dari Haruri? Kamu dari wilayah sana itu, orang-orang yang suka buat-buat hukum itu? Kata wanita itu, tidak. Beliau kebetulan orang dari penduduk Madinah. Maka kata Aisyah, ketahuilah, begitulah Nabi SAW mewasiatkan untuk mengajarkan kepada kami. Kami disuruh mengqadha puasa kami dan kami tidak disuruh mengqadha sholat kami. Itu hadisnya jelas kok, masalah itu. Jadi Allah alam tidak ada. Kalau masalah qadha sholat misal, Bapak Ibu ketiduran, ya, orang tidur malam hari kebablasan bangunnya jam 6 subuh atau jam 7. Lewat waktu subuhnya, tetap dia kerjakan. Ini bisa dinamakan qadha, dia kerjakan di luar waktunya karena dia ada punya udzur syar'i, dia ketiduran. Tapi pada saat itu bukan yang pernah sengaja meninggalkan sholat. Jadi orang kalau sengaja meninggalkan sholat gak bisa lagi ada qadha-nya. Dia berdosa dengan itu, dia tinggal tobat nasuha. Tapi kalau dia lupa, ya, dia lupa kelewatan, ketiduran, ya, maka ini atau pingsan, kemudian dia baru sadar, maka ini semua insya Allah masuk dalam udzur syar'i, boleh dikerjakan sama dia. Boleh dikerjakan, tapi kalau orang tinggalkan secara sengaja enggak boleh ini teman-teman sekalian. Allahu a'lam, itu yang saya tahu ya. Tentu kalau teman-teman ada yang punya pendapat, mengatakan itu boleh dan dia punya dalil, ya silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya fahamin gitu kan. Dan kita sudah punya dalil yang jelas tadi. Saat ini saya berumur sekitar 16 tahun, telinga saya pernah ditindih dan memakai anting perak. Tapi tidak lama, sekitar beberapa bulan saja. Setelah itu hingga saat ini umur saya sudah 37 tahun, saya tidak pernah memakai anting itu lagi. Apa hukum Islam dalam hal ini? Apakah sah sholat saya? Apakah saya bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah? Saya waktu itu tidak tahu hukum Islam. Soalnya laki-laki yang ditindih telinganya, masalah laki-laki yang ditindih telinganya. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat, artinya diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Jadi ini perbuatan yang salah. Tidak boleh teman-teman sekalian. Saya lihat ini banyak anak-anak muda kita, semoga Allah kasih hidayah, begitu perilakunya. Pakai anting-anting. Tidak tahu apa sebabnya pakai anting-anting itu. Kira-kira teman-teman yang pakai anting-anting, apa dianggap itu simbol kejantanan? Hah? Kalau antum lihat pertama kali laki-laki pakai anting, persepsi kita apa nanti? Jantan atau bukan jantan? Ya? Karena sudah mirip sama perempuan. Jadi sebenarnya itu perilaku tidak benar, teman-teman sekalian. Dan lagi, ini simbol di negara-negara kafir bagi orang-orang homoseksual. Jangan dikerjakan ini. Ya? Alhamdulillah sekarang akhi yang bertanya ini sudah taubat kepada Allah, tidak mau lagi melakukannya. Insya Allah sudah diterima sama Allah dan semoga Allah maafkan tentunya. Tapi saya sedang menjelaskan hukum syar'i dan tidak boleh terjadi ini. Jangan menyerupai perempuan dalam hal apapun. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal apapun. Gitu kan? Harusnya ditinggalkan semua. Apalagi ini adalah ciri khasnya perempuan menggunakan anting misalnya. Ini semua adalah khas yang perempuan tidak pernah ada disebutkan di zaman Nabi SAW orang menggunakannya. Tidak ada sama sekali. Ya. Baik, sekarang dikatakan apa hukumnya dalam Islam? Tadi saya sudah jelaskan hukumnya tidak boleh dalam Islam. Dan harusnya orang bertobat dan meninggalkan itu. Apakah sah sholat? Sah sholatnya. Karena dalam ibadah ini kemahadilannya Allah, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, membedakan teman-teman sekalian, antara hal-hal yang membatalkan ibadah tertentu dengan dosa-dosa tertentu. Misal, kan kalau sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat ya, seperti terbuka aurat, tidak wudu ya, atau batal wudunya, dia lupa wudu atau dia batal wudunya, ngeluarin angin kah dan seterusnya, atau mungkin belum masuk waktunya, atau tidak menghadap kiblat, tapi tidak masuk di dalam batal sholat bagi orang yang pakai anting laki-laki misalnya, walaupun dia berdosa di situ. Atau tidak masuk dalam hal ini, kalau ada perempuan, pernah saya kasih contoh, di luar masjid tidak pakai jilbab, dia terbuka aurat, dia berdosa karena dia tidak tutup auratnya. Tapi begitu masuk masjid, bawa mukenah, tutup rapat dari kepala sampai kaki. Tak terbuka auratnya, dan semua rukun sholat dipenuhi sama dia. Sahkah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia berdosa dengan terbuka auratnya tadi. Allah dengan kemahadilan tidak menumpah tindikan satu sama yang lain. Ada beberapa dosa teman-teman yang memang menghabiskan semua, seperti syirik kepada Allah. Ini luar biasa ini, menyekutukan Allah, kufur, murtad. Nah ini memang semuanya habis sudah ceritanya. Tapi kalau hal-hal yang kayak gini insya Allah tidak masuk, walaupun ini perilaku yang keliru dalam Islam. Apakah saya bisa menjadi imam? Tentu saja bisa. Kalau Anda sudah layak memenuhi kriteria imam. Kan syarat pertama imam itu harus muslim, kemudian yang kedua bacaannya paling banyak hafalannya dan paling benar bacaannya. Makanya kata Nabi SAW kepada para sahabat, ya, yang mengimami kalian adalah orang yang paling benar bacaannya, paling banyak hafalannya. Kalau sama di bacaan dan hafalan, maka yang paling tua, baru umur gitu kan. Nah di sini antum lihat saja tolak ukur bacaan antum layak enggak gitu. Layak enggak bacaan ini, gitu kan. Termasuk dalam bacaan adalah bagusnya suara gitu kan. Karena pernah ada sahabat mimpi waktu pertama kali diperintahkan azan, dia mimpi melihat azan itu. Lalu dia sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya mimpi begini. Kata Nabi SAW, ajarkan lafad-lafad itu kepada Bilal, karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu. Sebagian ulama memasukkan kategori ini, kan gitu. Dan kata Nabi SAW, bukan golongan kami orang yang tidak mencoba memperindah suaranya. Ini syarat, kalau ada memenuhi syarat kriteria ini, insya Allah bacaannya benar, suara muslim bacaannya benar, hafalannya banyak, gitu kan. Kemudian juga orang yang ada di masjid itu adalah setara dengan dia, atau mungkin dia lebih baik bacaannya, atau dia lebih tua, insya Allah ini masuk dalam kriteria imam yang boleh, ya, dia jadi imam. Saya adalah seorang manajer HRD di sebuah perusahaan swasta saat ini. Karena kondisi kesulitan perusahaan, maka saya harus mem-PHK beberapa karyawan tanpa mengurangi haknya. Yang notabene adalah saudara-saudara kita juga yang muslim. Bagaimana pandangan Islam syar'i terhadap hal ini? Ataupun juga terhadap saya? Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Karena perusahaan punya hak menentukan. Perusahaan punya hak untuk menentukan. Yang penting pada saat dari awal akadnya seperti apa, gitu kan? Kalau akadnya misalnya pada saat di PHK akan diberikan 1, 2, 3, 4, 5 kayak tadi misalnya hak-haknya, misal pesangon dan seterusnya tetap dikasih, tapi perusahaan tidak bisa lanjutkan, kalau perusahaan lanjutkan maka akan bangkrut. Punya hak perusahaan untuk itu dan tidak salah insya Allah. Posisi antum di sini tidak salah, antum punya hak untuk memilih, tapi yang penting di sini jangan sampai antum terbawa dengan ego. Jadi kebetulan kena jengkel sama seseorang kemudian kita sengaja berhentikan dia, itu lain gitu kan. Kalau kita masih bisa pertahankan, kita masih bisa negosiasikan dengan perusahaan, kemudian kita masih bisa mendapatkan solusi supaya saudara kita dipertahankan, itu bagus. Ya. Ini juga masuk dalam hal, jangankan antum cuma seorang HRD ya, misal kita pemilik perusahaan, lalu kita melihat omset penjualan susah ya. Pegawai kita 15 orang misalnya, kita harus kurangi 5, kalau enggak nggak bisa, kita nggak bisa hidupin, makan bangkrut. Nah, tidak ada salahnya, bahasakan ke mereka baik-baik, kita cari yang paling berkualitas, lalu kita pertahankan, yang kurangnya kita membahasakan baik-baik, mohon maaf karena perusahaan tidak bisa mempertahankan, kita sampaikan baik-baik. Dan itu sudah ada istilah yang digunakan dengan istilah PHK, tapi kan terhormat insya Allah, karena memang perusahaan tidak bisa menjalankan lagi. Batas sholat isya itu sampai kapan? Tentu yang mufaddal, mufaddal artinya boleh saja sampai menjelang azan subuh. Tapi kalau kita mau cari afdaliyahnya, maka maksimal sebagian ulama mengatakan di awal malam atau jam 12 malam lah ya. Jangan lewat dari jam 12 malam ya. Apakah kalau kita mendownload lagu atau semacamnya itu kita dapat dosa atau gimana Ustaz? Ya jelas. Jelas, ini sudah berapa kali kita jelaskan dalam pengajian. Teman-teman, kalau antum sudah hadir di pengajian, mulai sekarang yang didengar adalah pengajian, tilawah Al-Quran, musik ini dan lagu tinggalkan udah. Tidak akan pernah bertemu musik sama Al-Quran, mustahil. Mustahil teman-teman sekalian. Baik berat, coba lawan dulu. Pakai seminggu, dua minggu terapi, berdoa sama Allah. Karena memang tidak bisa ketemu ini, tidak bisa ketemu teman-teman sekalian. Dan semua rata-rata ikhwat dan akhwat kita alhamdulillah yang sudah terapkan apa yang saya bilang ini, akhirnya mereka terapi meninggalkan, dan setelah mereka meninggalkan sebulan, dua bulan, mereka sendiri berkata, sungguh saya, kami tidak tahu Ustaz, dulu kenapa saya sekonyol itu ya, pakai beli uang banyak sekali, sampai ada yang Masya Allah rumahnya penuh satu ruangan semua dengan DVD-DVD musik dan segalanya. Dia bilang, sekarang justru setelah ikut pengajian dan saya tahu, saya alihkan dari pengajian ke pengajian, dari taklim ke taklim, seperti teman-teman duduk di sini. Rasa bertambah iman enggak? Saya tanya sekarang. Hah? Bertambah iman, baik. Kenapa enggak dilakukan setiap saat nih teman-teman sekarang? Kenapa enggak kembali ke mobil sebentar dengarin lagi, masuk apartemen dengar lagi ilmu, materi lain, syaitan akan mengatakan, sudahlah, tadi kan sudah cukup, sekarang hiburan dengar dandut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, saya mau materi lain. Imam Nawawi belajar teman-teman satu hari 12 kitab di 12 guru, gitu kan? Antum mesti satu hari itu dengar 12 materi berbeda. Dengarin ilmu dari ilmu ke ilmu, karena ilmu itu tidak akan menambah kecuali kepintaran, keimanan, kebaikan, ketinggian derajat, banyak manfaatnya. Musik itu akan membuat kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang, kalau kalimatnya jahat kita jadi jahat juga. Ya, ya begitu. Bukankah banyak musik-musik lagu-lagu orang non-muslim yang akhirnya saya buka pakaianmu, saya begini, saya begitu, bahasa yang tidak santun sekali. Nah, kira-kira tidak berpengaruh pada orang, berpengaruh pada orang itu. Berpengaruh gitu kan. Kata-kata, cacian dan seterusnya ini semua tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Maka tidak bisa ketemu antara ini sama ini. Download mulai sekarang ceramah. Dari ceramah ke ceramah, ustadz ini ke ustadz ini, materi ini ke materi ini. Lalu susun dengan rapi, buat seperti kurikulum sendiri. Kalau saya pribadi sudah buat di web kita, resmi itu memang web ini kita susun secara rapi. Ada kajian Minhajul Muslim, ada Bulughul Maram, ada dosa Al-Kabair, ada Riyadhus Shalihin, ada Mahkota Pengantin, ada serial Sirah, ada serial Sahabat, banyak, ada Tabligh Akbar, ada Khutbah Jumat. Semua bisa disusun secara sistematis, ikutin. Kayak kurikulum kuliah, hari Senin saya ikutin materi akidah, misal di Minhajul Muslim. Hari Selasa saya bahas masalah ibadah, sholat, wudhu, dan seterusnya. Kita pelajari. Hari Rabu saya belajar sirah, hari Kamis saya belajar ini. Luangkan waktu untuk itu, kurikulumkan. Ada di antara ikhwa-ikhwa yang WA ke saya, dan memang Masya Allah, saya lihat mereka mengikuti dan mereka akhirnya seperti orang yang sedang kuliah. Ya, bahkan saya waktu itu mendatangi salah satu negara non-muslim sebenarnya, di Hong Kong waktu itu saya diundang dengan orang-orang kita. Ada satu muslim di sana, jazahullah khair. Dia buat semacam sekolah ya untuk orang-orang kita yang kerja di sana dari SD sampai S1. Dan dia jadikan kurikulum ceramah-ceramah saya. Jadi kalau teman-teman ini pada hari Sabtu atau Ahad lagi libur, mereka sekolah gitu kan. Lalu mereka tonton sirah. Lalu setelah nonton 1 jam, setengah jam, 1 jam, kemudian dikasih pertanyaan, 30-40 pertanyaan dijadikan sebagai soal. Mereka jadikan sebagai kurikulum. Maka itu insya Allah akan menambah kebaikan, menambah ilmu buat kita. Tentu bukan harus ceramah saya ya, siapa saja boleh insya Allah. Jadi saran saya, Allah alam, ini musik memang harus ditinggalkan teman-teman. Insya Allah antum akan rasakan manfaatnya pada saat sudah ditinggalkan. Coba terapi seminggu, dua minggu dan lihat hasilnya. Kita akan rasakan ketenangan jiwa. Pada saat saya bimbing umroh, selalu jawaban jemaah saya begitu, pertanyaan, Ustaz, kok di sini nyaman sekali ya, keenak rasanya mau tiap hari begini. Apa kira-kira sebabnya? Saya bilang selain Masjid Haram dan Masjid Nabawi memang di sini luar biasa pahalanya, juga kita termotivasi ingin mengejar ibadah di situ. Sisi yang lain saya tanya, Pak Ibu di sini selama seminggu atau 9 hari pernah dengar musik? Enggak pernah, Ustaz. Itu salah satu hal yang efeknya besar sekali, ya. Besar sekali pada kejiwaan, sehingga memang kita tidak terganggu dengan itu. Sampai Abu Bakar mengistirahatkan radhiyallahu anhu musik itu dengan mazamiru syaitan, anak-anak panah syaitan, itu akan merusak hati seseorang. Sekali kena berbahaya sekali, gitu kan? Berbahaya. Dan teman-teman yang hafal Quran tahu masalah itu. Kapan mereka dengar musik, maka sangat berpengaruh kepada kualitas hafalannya. Itu memang sudah umum. Jadi orang kalau hafal Quran yang paling pertama diingatkan dua hal. Jangan interaksi sama lawan jenis yang bukan mahram dan jangan dengar musik. Ada teman saya subhanallah hafal Quran 3 bulan. Dan kata kuncinya dia juhud, dia berusaha dan dia tinggalkan dua hal tadi. Enggak pernah interaksi sama lawan jenis, dia tinggal di gunung, di pesantren sana dihafal sama dia dan tidak pernah dengar musik. Selama 3 bulan hafal 30 juz dan Masya Allah sampai sekarang bertahan hafalan itu. Memang manfaatnya besar sekali, ya kan? Jadi dari ceramah ke ceramah, dari Al-Qur'an ke Al-Qur'an, dan Al-Qur'an kalau didengarkan tilawah usahakan ikuti terjemahannya. Ya, seperti itulah Allahu a'lam. Saya dan adik baru ditinggal orang tua beberapa tahun ini, kemudian kami menerima warisan yang lumayan besar, hingga pada saat saya ketahui bila adik saya kurang bisa mengelola warisan tersebut, saya putuskan untuk kelola warisan itu karena takut adik saya ceroboh. Apakah niat saya termasuk remehkan adik saya? Kalau dengan ridhonya dia, enggak. Misal memang kita melihat adik, si kakak umur 25 tahun, si adik umur 23 tahun. Si adik ini kita lihat mungkin dia masih menyelesaikan kuliahnya atau masih lalai. Lalu kita mengatakan pada dia baik-baik, ini itu hak dia. Mau kita anggap ceroboh atau tidak itu hak dia. Dia mau habisin, dia mau pakai apa, dia mau bakar, itu walaupun salah tapi itu hak dia. Enggak bisa kita campur gitu kan. Tapi kalau kita niat baik, ini lebih baik saya kelola seperti ini, saya punya usaha ini. Kita persentasikan ke dia. Ini loh, mau enggak kira-kira masuk seperti ini? Kalau kau mau insya Allah kau akan dapat bagi hasil begini setiap bulan. Kalau dia mau alhamdulillah, tidak mau jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Tapi ini kalau kita niatnya baik. Kalau niatnya meremehkan kayak tadi dimasukkan itu adalah misal tiba-tiba kita hanya sekedar melihat ke adik kita ini mungkin ya masih sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, traktir teman-temannya, lalu kita anggap ini ceroboh. Belum tentu. Ini enggak boleh, menganggap remeh ini. Kita belum pernah ngomong sama dia misalnya, enggak boleh, enggak remeh, bagaimana caranya? Enggak usah nguasain haknya orang lain, ya. Karena hak kita sendiri. Tapi kita boleh menawarkan ke dia, siapa tahu dia mau. Allahu a'lam. Semoga Allah merahmati majelis ilmu ini. Amin insyaallah. Ustaz, saya ini guru privat, pelajaran sekolah. Sering sekali saya mendapatkan order dari Jarkomen, sosial media. Setelah mengajar beberapa kali, banyak orang tua siswa yang menawarkan pekerjaan mengajar anaknya tanpa melalui lembaga pada sosial media tersebut. Bila saya setuju, lalu orang tua siswa langsung memberikan bayaran pada saya. Bagaimana hukumnya? Lihat akadnya, akad bapak sama perusahaan apa? Gitu kan? Kalau perusahaan tersebut, lembaga, privat, memang kita terikat akad. Teringat akad. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan kita sama dia, selama dia yang mengorbit, maka semua orderan dari luar harus dikembalikan ke perusahaan, bapak wajib kembalikan. Nggak bisa kita ambil, haram ini. Dan saya sarankan bapak ini dan teman-teman sekalian ikuti, ada tablik akbar saya di Makassar, sudah di-upload di YouTube oleh teman-teman tim, judulnya Akibat Makanan Haram. Hati-hati, kita kalau sudah punya akad dengan perusahaan, sebagai pegawai, kita ditahu, oh pegawai di sini, apalagi kita pakai baju kerjanya, kita ditugaskan beli kabel, kita ditugaskan beli apalah alat-alat kantor. Lalu karena besar pembelian, toko itu berikan hadiah. Baju kaos kah, pulpen kah, payung kah, HP kah, apalah. Itu bukan milik kita, milik perusahaan. Karena uang perusahaan yang kita pakai beli, bukan karena kita. Kalau kita datang sendiri, pakai duit sendiri itu lain. Tapi ini enggak, maka enggak boleh kita ambil. Apalagi kalau sampai rekayasa data ya. Rekayasa data seperti misalnya sengaja not diskonnya disembunyikan atau sengaja di upgrade notanya, ini semua adalah perbuatan yang haram, berbahaya. Dan kata Nabi SAW, nah lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Darah dan daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Enggak layak ini teman-teman sekalian. Maka jangan cuma berpikir masalah kuantitas, jumlah pendapatan, bukan. Orang mukmin memikirkan berkah dari pendapatannya itu. Bukankah banyak orang pendapatannya 10 juta, 20 juta per bulan tapi enggak cukup-cukup? Bukankah ada orang hidup di pinggir jalan, teman-teman, satu hari cuma ngumpulin gelas-gelas bekas, mungkin cuma 50-100 ribu, hidup dia sama anaknya, sama istrinya. Keberkahan yang dicari. Kita mau ngapain duit kita yang banyak di rekening itu? Anggap duit antum 1 miliar, 10 miliar, mati, kenangan, oh si fulan punya uang sekian. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau dia halal, insya Allah akan ada manfaatnya, karena kita bisa menggunakan untuk investasi yang lain dan akan berkah pada yang lainnya. Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Sudah ya, ini terakhir ya. Tentang kesombongan, bagaimana dengan olahraga yang pemenangnya mengangkat piala yang menunjukkan dia lebih hebat dari yang lain, seperti tinju, sepak bola, apakah itu salah satu bentuk kesombongan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu teman-teman, ada olahraga yang halal, ada olahraga yang tidak halal ya. Olahraga dalam Islam dianjurkan, baginda Nabi SAW sangat gemar olahraga. Beliau motivasi para sahabat memanah, kadang-kadang sahabat itu habis sholat duha, mereka kumpul di lapangan lalu mereka berlomba, berlomba kuda, berlomba memanah, lempar tombak. Nabi SAW kadang-kadang memotivasi mereka, bahkan Nabi SAW ya kadang-kadang ikut di situ. Nabi SAW juga dan para sahabat gemar dengan olahraga gulat misalnya, gitu kan. Kemudian beliau bersabda, ajarkan anak kalian berenang, memanah, dalam riwayat lain melempar lembing atau tombak, kemudian ajarkan mereka menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh mereka loncat di atasnya. Jadi ada motivasi dalam olahraga, gitu kan. Nabi SAW pernah lomba lari sama Aisyah, gitu kan. Itu semua waktu dibolehkan. Tapi ada olahraga yang tidak boleh, teman-teman sekalian. Seperti tinju, tinju itu enggak boleh. Ini saya bahasakan langsung, karena memang tidak boleh, teman-teman sekalian. Melukai orang lain untuk mencari prestasi. Ya, untuk apa ini? Ini sebenarnya tidak boleh ya. Yang Allah yang saya tahu. Apalagi ini memang kita sudah tahu, subhanallah, sesuatu yang tidak boleh itu selalu saja ada ikut di belakangnya masalah perjudian. Ya. Tapi orang subhanallah lomba lari, ya, orang berenang, ya, apalagi ini kalau memang tidak sampai, ini kalau saya lihat sekarang sih auratnya yang jadi masalah kalau berenang. Tapi sebenarnya itu adalah olahraga yang sangat dianjurkan gitu kan. Orang yang dianjurkan untuk berlomba kuda, ya, kuda itu semua memanah, ini keterampilan-keterampilan yang bagus, mungkin bela diri sekarang, insya Allah bisa gitu. Tapi ini tinju secara khusus saya melihat luar biasa gitu ya, di belakangnya itu bandar-bandar judi sangat luar biasa. Kadang-kadang disengaja dipertemukan ini sama ini gitu kan, untuk menjatuhkan satu sama yang lain. Ini Allahu a'lam, saya lihat ini sampai akhirnya luka dan seterusnya, ini hal yang tidak boleh sama sekali. Dan di zaman Nabi SAW pernah Nabi SAW menguji dua sahabat pada saat mau perang keterampilan mereka gitu kan. Tapi ini menguji keterampilan beda dengan orang yang mengejar prestasi dunia. Karena dia mau ikut jihad, Nabi SAW belum izinkan. Ada satu orang umur 15 tahun Nabi izinkan karena badannya besar. Terus adiknya atau kakaknya datang mengatakan, ya Rasulullah, kok anda izinkan adik saya atau kakak saya sendiri bisa dan saya lebih hebat dari dia dalam bergulat, ya Rasulullah. Kalau anda mau saya tunjukkan, kata Nabi SAW, lakukan. Dia gulat sama saudaranya dan betul dia menang. Maka kata Nabi SAW, ikutlah. Gitu kan? Tapi ini untuk ikut berjihad lain. Memang dia mau mati syahid, dia mau berperang, mau dapat fadilah. Bukan untuk tonjok orang kemudian dapat piala kan gitu. Tidak ada. Kalau sepak bola masih umum, ulama mengatakan olahraga umumnya. Ya, cuman tinggal masalah kalau seorang mukmin bisa menjaga menutup laki-laki misalnya lutut kan aurat, paha aurat. Beberapa pemain sepak bola di Arab Saudi itu yang sudah faham agama, mereka tetap memelihara jenggotnya, mereka juga tetap membiarkan celana di dalam di celana itu dipanjang sampai ke lutut atau ditutup dengan kain yang sampai ke lutut ya, yang insya Allah itu menutup aurat dia. Ini yang dilakukan. Intinya itu olahraga. Kemudian masalah mendapatkan hadiah boleh dalam Islam, tidak ada masalah. Mendapatkan prestasi apa, kalau secara umum ya. Nah, masalah nanti diangkat, kemudian dia membanggakan sesuatu. Ini innal a'malu binniyat. Adakah kesombongan dalam hatinya? Kalau dia hanya karena gembira, ini dapat sesuatu. Hari kiamat nanti orang kalau menerima buku tangan kanannya, dia pasti masuk surga. Apa yang Allah mengatakan? Orang-orang yang menerima buku dengan tangan kanan, mereka akan berkata, ini buku saya, bacalah. Apa yang dia lakukan? Dia memperlihatkan ke orang-orang. Dan saya yakin saya akan lolos. Artinya di sini, pada hari kiamat, orang yang memang merasa dirinya berprestasi, dan dia yakin itu tidak ada kesombongan di situ, dia mau menunjukkan. Dia dapat rapot, semuanya 10. Tunjukkan sama teman-temannya, alhamdulillah, Allah luluskan saya dan nilai saya sempurna. Insya Allah kalau dia tidak ada niat kesombongan, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. gitu kan. Pernah ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah." Kebetulan sahabat ini sangat tampan, luar biasa. Rambutnya bagus, kulitnya bagus, matanya, hidungnya, semuanya sempurna. Sampai orang semua kagum dengan ketampanan orang ini. Dia datang ke hadapan Nabi SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, seperti Anda sudah lihat, Allah berikan kelebihan pada saya." Artinya orang ini luar biasa punya kelebihan fisik. Dan orang semua memujinya, kata orang ini. Artinya saya punya kelebihan seperti Anda lihat ini. Apakah termasuk kesombongan kalau saya tidak ingin ada orang yang menyaingi saya? Hanya perasaan itu saja, tapi saya tidak mau menjatuhkan orang lain. Kata Nabi SAW tidak termasuk dalam kesombongan. Misal kita di kampus sudah juara satu. Saya tetap kejar prestasi supaya jangan ada yang mengalahkan prestasi saya. Hanya seperti itu, enggak niat menjatuhkan orang lain, maka tidak ada masalah. Tidak dilarang dalam agama itu. Allahu a'lam, gitu kan? Teman-teman di kantor memang ada saingan, siapa yang mencapai nilai sekian, on time hadir, pekerjaan lemburnya bagus segala macam, dapat bonus sekian. Lalu kita kejar itu. Enggak ada unsur kesombongan karena mau berprestasi. Kemudian pada saat kita berprestasi dapat hadiah di depan orang-orang dikasih hadiah, maka itu tidak ada masalah insyaallah. Selama memang dia sendiri tidak ada niat sombong dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat. Allahu a'lam. Sudah, cukup. Alhamdulillah. Saya sudah kasih mungkin 7-8 pertanyaan di luar tema ini ya. Bonus malam ini. Baik, mungkin begitu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dengan kemahamurahan sang pencipta diganti menjadi pahala sekecil sampai sebesar apapun. Dan semoga semua amal soleh yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima olehnya, dijadikan sebagai tambahan timbangan amal kita pada hari kiamat. Dan kita berdoa agar mudah-mudahan di Jakarta diberikan keamanan, ketenteraman, diberikan pemimpin yang mukmin yang soleh, dan juga presiden dan para menteri-menteri semuanya dijadikan orang-orang yang soleh dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah agar menyatukan kita semua yang hadir di majlis ilmu ini di surga Firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.